Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Orang yang bersikap jujur dan juga orang yang bersikap ikhlas, yang tidak memikirkan balasan terhadap besar ataupun kecil perkara yang dia buat di dalam kehidupan dia setiap hari, yang dia fikirkan adalah bagaimana amalan yang dia lakukan, yang dia buat, yang dia tatbiq, yang dia praktikkan setiap hari, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan-amalan itu membawa manfaat, bermanfaat kepada manusia yang lain. Apa yang penting di dalam kehidupan dia ini, hamba Allah ini, kita ini, ialah dengan niat kita tidak bertujuan untuk menunjuk-nunjuk, tidak bertujuan mempunyai maksud yang tersirat, dan juga tidak bertujuan untuk mendapat pujian manusia ataupun habuan daripada manusia. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang besar tanpa kehadiran yang kecil. Semua yang besar tersusun, terhimpun daripada yang kecil. Saya bawakan contoh buku, tulisan ulama-ulama silam yang mempunyai puluhan jilid. Dan setiap buku itu mempunyai bab. Dan setiap bab dia mempunyai paragraf. Dan setiap paragraf pula dia mempunyai kumpulan ayat. Dan ayat pula adalah kumpulan daripada huruf. Maka setebal mana pun buku yang kita baca, hakikatnya, sebenarnya adalah hasil daripada kumpulan yang kecil daripada huruf ataupun angka. Seseorang, kita tidak panggil dia sebagai pakar, ataupun dalam bahasa Arab, pakar ni ahli. Ahli Al-Quran, ahli tahajud. Kita tidak panggil dia ahli tahajud jika sekiranya kadangkala dia melakukan tahajud. Tetapi kalau dia rutin istiqamah walaupun kecil, kita panggil dia seorang yang ahli tahajud hasil daripada walaupun kecil tetapi istiqamah. Senyum adalah perkara yang kecil. Perkara yang kecil, senyum. Tetapi dengan senyum yang ikhlas, membawa kepada sedekah ataupun pahala. Kita nak sedekah bukan sahaja sedekah dengan wang ringgit, tapi dengan senyum yang ikhlas. Senyum yang walaupun kecil, tetapi kebaikannya cukup hebat, cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita membuang sampah yang berada di jalan raya. Kita nampak, kita kuis dengan kaki. Kita nampak, kita tundukkan, ambil barang sampah itu ataupun duri itu, kita buang ke tepi, bimbang takut terkena duri itu kepada manusia yang lain. Walaupun kecil duri itu, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mempunyai puluhan jilid yang dia karang. Suatu hari, kata dia, aku bermimpi bahawa aku berada di hari pembalasan. Bermimpi pada hari pembalasan, kata dia. Daripada sekian banyak amal kebaikan yang aku lakukan, yang aku buat, ada satu amalan yang aku buat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, kata Imam Al-Ghazali, dalam mimpi aku itu, kata dia, amalan yang paling disukai itu, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amalan-amalan yang lain. Amalan ni maknanya perbuatan yang lain yang aku buat. Amalan itu, kata Imam Al-Ghazali, bukanlah daripada solatku, bukanlah daripada puluhan buku yang aku karang, dan bukanlah juga daripada hafalan Al-Quran yang aku hafal, kata Imam Al-Ghazali. Perkara yang aku buat itu adalah, kata Imam Al-Ghazali, ketika sewaktu aku sedang menulis. Ketika aku sedang menulis, tiba-tiba seekor lalat, zubab, fly, apa lagi? Lalat. Lalat tahu lalat? Hah? Yang terbang tu. Seekor lalat ini, kata Imam Al-Ghazali, terbang dan hinggap masuk dalam dakwah yang aku gunakan dengan pen ataupun apa nama kalam. Dia dulu pakai dakwah untuk menulis. Jadi lalat itu masuk dalam dakwah dia, kata Imam Al-Ghazali. Segera aku mengambil lalat itu dan aku membersihkan sayapnya dan mencucikan lalat itu, dan kemudian aku lepaskan dia. Lepaskan. Ini kecil ke besar ni? Hah? Kecil. Perkara yang kecil. Tetapi dia buat ini dengan keikhlasan hati dia. Walaupun kecil, tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi manusia kata, tak ada apa. Tak ada apa lalat ni. Lalat ni bukan ada apa pun. Buat penyakit lagi. Tetapi mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada keikhlasan hati dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah. Hadis rawahu Bukhari. Rawahu Muslim. Innallaha, Sesungguhnya Allah la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada rupa paras kamu. Kita punya body kita, Allah tidak melihat. Orang Melayu, hidung dia macam pelepah kelapa. Orang kata kat kampung-kampung dulu. Ha? Ada setengah orang, hidung macam, hidung macam apa? Seludang apa? Tak tahu. Seludang apa? Ha? Seludang apa? Tinggi. Yo. Allah tak lihat itu. Ada setengah orang putih. Ada juga orang Melayu yang perangai macam orang putih. Kita panggil dia orang putat. Dia perangai orang Melayu, tapi perangai macam orang putih. Kita panggil orang putat. Orang putih kot ni? Ke first time dengar? Eh? Allah, la inna allaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat, suwarikum, muka kamu, wa amwalikum, dan juga harta kamu, berapa bilion yang kita ada, berapa juta yang kita ada. Tengok ketua IMF, apa nama, Strauss-Kahn, yang Yahudi tu, yang kena jamin 1 juta kan. Kenapa? Dituduh suspek merogol. Apa? Apa? Mencabut. Mencabut. Harta banyak. Harta banyak. Tetapi amal dia sayyi'ah, amal yang tak baik. Walakin, tetapi Allah melihat, yang zuru, Allah melihat, ila qulubikum, kepada hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Kadang-kadang orang baca hadis ni tak habis. Baca hadis tak habis, menyebabkan masyarakat jadi semakin sesat. Apabila kita tegur, puan, kenapa tak pakai tudung? Dia jawab balik, jawab hari ni, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu, tetapi Allah melihat hati kamu. Kalau pakai tudung pun, hati tak baik buat apa? Eh, benar, pernah dengar orang cakap macam ni? Ada? Ada? Ada dengar tak? Yang mulia, ada dengar? Kalau pakai tudung pun, pakai kepiah ke, pakai serban ke, pakai jubah ke, kalau hati tak baik, buat macam buat apa? Sedangkan dia baca tak habis, wa a'malikum, dan amal kamu. Allah lihat hati dan amal. Apa yang Allah perintah, wajib, kita turuti. Perempuan Islam mesti berpakaian menutup aurat sebagaimana yang diperintah oleh Allah. Bukan setengah perempuan dia tak tahu aurat dia apa, aurat dia setakat mana. Setengah orang tak tahu aurat dia kat mana. Ada tuan-tuan, jangan percaya, jangan tak percaya, dunia hari ni dia anggap baju dia ni dah menutup aurat dia. Dah tutup aurat dah ni, dia dah pakai baju. Tengok. Sedangkan aurat bagi perempuan, semua sekali. Kecuali muka dan tapak tangan. Tengok. Ada di kalangan isteri ataupun anak kita yang kita cakap, yang kadang-kadang komunikasi tak sampai, kadang-kadang dia tak nak pakai tudung. Tapi kat sini, alhamdulillah, tempat lain, masya-Allah, letih. Si suami datang ke masjid, isteri tak nak pakai tudung. Dia kata, "Bang, saya belum bersedia lagi nak memakai tudung." Ada tak macam tu? Ada ke tak ada ni? Ada. Abang sudah pergi dengar ustaz ceramah tadi, suruh saya pakai tudung, saya belum bersedia. Abang nak buat apa dengan saya? Dia tanya soalan macam tu. Kita pun lelaki, tak apalah, kita kata slow-slow lah. Isteri kita pun tak pakai tudung lah. Hasil, Rasulullah kata dalam hadis, diambil dalam kitab kepentingan ilmu-ilmu hadis, di kitab Muhimah fil Ilmul Hadis, dalam hadis itu Rasulullah katakan, Al-Dayus, Al-Dayus ni bahasa Arab tau, bukan bahasa Melayu. Orang-orang Dayus, lelaki Dayus. Lelaki Dayus ni perempuan melakukan fasiqah, perkara fasiq, tapi dia tak tahu nak yamna', nak tahan isteri dia daripada melakukan keburukan. Dia biar aje. Isteri dia sentuh lelaki lain ke, apa ke, tak pakai tudung ke, dia biar dia. Rasulullah kata, al-dayus, lelaki yang dayus ini, la yadkhuluna al-jannah, tidak akan masuk syurga. Tengok. Kata Rasulullah, walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum. Allah lihat hati kamu dan Allah lihat juga amalan kamu. Ada suatu cerita. Kita ini rawahu Muslim juga. Rawahu Muslim dan juga Bukhari. Hadis sahih. Qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar adalah anak kepada Sayyidina Umar. Dia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, Rasulullah cerita. Rasulullah cerita, saya cerita balik. Cerita yang Rasulullah cerita, yang didengar oleh Abdullah bin Umar. Kata Rasulullah, intalaqa, bergerak, bermusafir, berjalan. Thalathatu rahtin, tiga orang laki-laki. Tiga orang laki-laki ini berjalan. Mimman kana qablakum hatta awawu al-mabita ila gharin, sehingga mereka ini bermalam di sebuah gharin. Gharin ialah gua ataupun orang panggil apa? Cave, gua. Gua. Fadakhaluhu, maka mereka masuk dalam gua. Dia bermusafir, nampak gua, ghar, masuk dalam gua. Fan hadarat sakhratun, maka jatuh satu batu. Minal jabali, daripada bukit tadi. Masuk dalam gua, tiba-tiba jatuh satu batu, jatuh batu tu, jatuh menutupi, batu yang besar itu menutupi pintu gua. Fasaddat alaihimul ghar, maka batu itu menutupi pintu gua, tak boleh nak keluar. Faqalu, maka mereka berkata, faqalu, mereka berkata, mereka ni kata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah. Semua kata, sesungguhnya hari ini kita la yunjikum, semua kita tidak akan berjaya keluar daripada gua ini, batu yang besar ini. Kita tolak batu pun tak boleh nak bergerak. La yunjikum, kata mereka ni, min hadhihi sakhrati, untuk kita nak tolak batu yang besar ini, illa, kecuali, an tad'u Allah, kita minta dengan Allah. Kita minta dengan Allah. Itu saja. Kudrat yang kita ada, tenaga yang kita ada, tak boleh nak lepas. keluar daripada gua ini. Dengan apa? Bisalihi a'malikum. Dengan amal-amal baik yang kamu buat. Semua tiga-tiga orang ni fikir, apa amal baik yang aku buat ni? Ya, kita ada tak amal baik yang kita buat? Ada eh? Kata seorang lelaki, okeylah. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, minhum, di kalangan tiga orang ni. Kata lelaki ni, amal baik dia yang dia buat. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Kanali, adalah aku ini. Abawani syaikhani kabirani. Aku mempunyai dua orang. Aku mempunyai ibu bapa aku. Ibu dan bapa. Syaikhani yang kedua-duanya sudah tua. Kabirani yang sudah uzur. Tua, uzur. Yang tidak boleh nak melakukan kerja. Wa kuntu. Dan aku la aqbiqu qablahuma, aku akan memberi minum dan makan kepada kedua ibu bapaku ahlan wa malan sebelum aku beri anak dan bini aku makan. Sebelum anak dan bini aku makan ataupun minum, aku pastikan dulu mak ayah aku minum dulu. Barulah anak dan isteri dan juga diri aku dan kawan aku makan. Fana abi fi talab shay'in yawman falam urih alaihima hatta nama fahalal fahalabtu lahuma ghabuquhuma fawajadtuhuma naimaini wa karihtu an aqbiqa qablahuma ahlan wa malan falabithtu walqadahu ala yadayya antaziru istayqadhahuma hatta bariqal fajru fastayqadha fashariba aqu ghabuqahuma. Kata dia, pada suatu hari, aku berjalan jauh mencari pokok untuk binatang peliharaan aku makan. Maka aku lambat balik. Sehinggalah kedua ibu bapa aku ni tidur. Pergi cari pokok untuk binatang dia makan. Macam kita dekat kampung lah. Cari rumput ke, cari daun ke untuk bagi makan kambing kita ataupun lembu kita. Cari sampai ke malam, balik. Kedua-dua ibu bapa dia tidur. Dan aku tidak suka mengganggu kedua ibu bapa aku ini ketika dia tidur. Jadi, aku tidak mengejutkan dia. Dan aku tunggu dia tidur. Sedangkan di waktu itu, anak aku, keluarga aku tidak berikan mereka ini minum dan makan sebelum mak dan ayah aku ini makan. Dan aku tunggu. Sehinggalah pada waktu fajar. Keesokan hari, tunggu mak dia bangun tidur, bila nak bangun. Tunggu sampai fajar. Maka apabila fajar menyingsing, kata dia, di waktu itu anak perempuanku yang kecil menangis kerana lapar. Maka tersentak tidur kedua ibu bapaku dan mereka ini bangun melihat diriku dan aku berikan susu, makan dan minum pada ibu bapaku sebelum dia nak bagi minum pada keluarga dia. Lalu dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika batigha'a wajhika fafarrij 'anna ما نحن فيه من هذه صخرتي. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku lakukan ini semata-mata kerana ikhlas, amal aku buat kerana-Mu, ya Allah, bukan kerana yang lain, maka mudah-mudahan dengan izin-Mu, ya Allah, Engkau bukakanlah terowong ini ataupun apa nama gua ini daripada batu yang besar yang menghalang kami, yang mendinding diri kami daripada keluar. Fanfarajat syai'an la yastati'una khuruja. Maka batu itu bergerak sedikit tetapi tidak melepasi tubuh dia. Bergerak sedikit tapi tubuh tak boleh lepas. La yastati'una al-khuruja. Tidak mampu nak keluar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala al-akharu, dan berkata seorang lelaki lagi. Allahumma in ka Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Kanat li, aku ini bintu ammi, mempunyai seorang sepupu perempuan. Aku mempunyai seorang sepupu. Kanat ahabban nasi, maka ramai manusia suka dengan sepupu perempuan ini. Aku mempunyai sepupu, cousin, tapi perempuan. Dan cantik, dan ramai orang suka tengok wajah perempuan ini kerana cantik. Fa'arattuha an nafsiha, maka aku ajak dia melakukan zina. Ajak perempuan ini melakukan zina. Famtana'at minni, maka perempuan tu tolak. Tak nak. Zina tak elok. Tak apa. Hatta, sehingga kata lelaki ini. Hatta, sehingga. Allamat biha sanatun min sinina. Faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinarin 'ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa'alat. Maka pada suatu hari sepupu aku ini dalam keadaan kemarau yang panjang, tumbuh-tumbuhan tidak menjadi, maka dia datang mendatangiku di waktu dia kesempitan dan kesusahan. Dulu aku ajak kau melakukan zina, kau tak nak. Sekarang ni dia datang. Pupu dia datang. Lalu dia minta sedikit dinar. Dia, Rasulullah menyebut dalam ni, 20 mi'ah. Sorry. 120 dinar. 20 mi'ah, 120 dinar. Sekarang ni, Malaysia keluarkan dinar. Kelantan keluarkan dinar. Gaji kaki tangan dia dibayar dengan dinar. Malaysia, apa nama, di KL masih bayar dengan ringgit. Tapi sebenarnya yang terbaik ialah dengan dinar ataupun dirham. Itu yang terbaik. Kalau kita orang Islam, kita yakin dengan Islam, kita kena simpan dinar. Hari ini, Ar-Rajhi Bank sudah istihar, bukan ini, 2-3 minggu lepas, bulan lepas, sudah istihar, simpan dalam Ar-Rajhi Bank dengan dinar. Dinar yang betul tu. Kalau kita nak keluar pun, dia akan keluar dinar. Ar-Rajhi Bank dengan Kuwait Bank, Kuwait Finance House. Jangan Maybank sudah. Maybank itu riba. Riba. Sebab apa riba? Sebab kita masuk dalam duit kita, benda tak ada. Kita beli, benda tak ada. Kalau Kuwait, dia bagi emas. Seketul emas. dinar ke ataupun 5 gram ke 10 gram ke. Kalau Kelantan tu arah nu. Beli dinar untuk kemaslahatan. Jangan simpan duit dalam bank ringgit Malaysia. Simpan dalam di dinar. Faham? Faham ke tak faham? Seorang faham. Yang lain tengah fikir. Ya ke ustaz ni cakap ni? Betul. You bawa emas, seluruh dunia boleh terima emas. You bawa ringgit, berapa negara yang boleh terima ringgit? Silap kaya sampai saja dia kata, I want dollar, dia kata. Okay? Faham? Faham ke tak faham? Makin ramah faham. Cakap 3 kali lagi, semua faham. Okay. Dina. Fa'a'taituha, maka aku beri dia 120 dina. Aku bagi. Okay? Ala an tukhalliya, supaya dia ni, satu aku bagi kamu syarat. Apa dia? Syarat dia. An tukhalliya baini wa baina nafsiha, supaya kamu boleh serahkan diri kamu pada diri aku. Kata lelaki ni. Maka perempuan tu jawab macam mana? Fa'alat, maka dia kata ya, aku setuju. Kalau itulah kamu nak, okeylah aku setuju, kata perempuan tu. Hatta idza qadartu 'alayha qalat ittaqillah la tafudda al-khatama illa bihaqqih fataharrajtu min al-wuqu'i 'alayha fansaraftu 'anha wa hiya ahabbu an-nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha. Maka perempuan itu kata, okey, aku sanggup serahkan diri aku pada kamu. Sehinggalah aku betul-betul berpeluang untuk melakukan zina dengan dia. Maka di saat itu perempuan itu berkata, itaqillah. Perempuan itu kata, itaqillah, takutilah kamu pada Allah. Kata perempuan itu, la tafuddal khatama, kamu jangan pecahkan cincin melainkan dengan haknya, kata perempuan tu. Perempuan tu bagi perkataan simbolik, maksudnya janganlah kamu nodai diriku melainkan dengan hak. Maka dia tersentak, maka dia kata, aku terus meninggalkan perempuan itu, sepupu aku tu. Dia kata, kerana walaupun perempuan tu cantik, lawa, wataraktu zahaba, dan aku serahkan, halalkanlah 120 dina yang aku beri pada perempuan tu. Lalu lelaki ni kata, aku lagi itu semata-mata kerana ikhlas lillahi ta'ala. Lalu dia menyebut, Allahumma in kuntu fa'altu ibtigha'a jiwajhika fafruj anna. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya yang aku buat itu adalah adalah amalan aku di waktu itu, niat semata-mata kerana-Mu, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini daripada menutupi diri, patu yang besar ini menutupi pintu gua kami. Bukakanlah, ya Allah, untuk kami nak keluar. Fafruj anna, maka bolehlah kami nak keluar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, fanfarajatil sakhratu, maka batu yang besar itu bergerak, terbuka sedikit, tetapi masih lagi tidak mampu untuk ketiga-tiga orang ini keluar. La annahum la yastati'un al-khuruja, yang mana batu itu walaupun terbuka sedikit, ketiga-tiga mereka ini masih tidak boleh keluar daripada gua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ats-tsalitsu, berkata lelaki yang ketiga, Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, inni, sesungguhnya aku ni, istajartu, menggajikan, mengambil orang untuk bekerja. Kalau kita nak ambil orang bekerja dengan kita, senang. Kita bagi syarat, dua syarat saja cukup. Tak payah, banyak-banyak. Iklan jawatan kosong. Macam berada yang depan tu. Bagus tu, iklan tu. Jawatan kosong makmun. Makmun. Syarat dia, temuduga dia. Ha, semua ada situ. Siapa yang nak jawatan kosong makmun, boleh tengok. Lepas ni. Dekat iklan tu. Betul tak ni? Ha, itu ni kerja. Tapi kalau nak ambil pekerja yang dengan kita, dua syarat je. Tak payah banyak-banyak. Syarat nak kerja dengan kita, pertama, kuat bekerja. Yang kedua, amanah. Yang kedua, amanah. Dua ni. Tak payah banyak-banyak. Kuat kerja dengan amanah. Cukup. Dua je syarat. Ha. Tapi, kata lelaki ni, inni astajartu ujura'a fa'ataituhum ajrahum. Maka aku gajikan pekerja-pekerja aku, maka aku berikan semua gaji pada pekerja-pekerja aku. Semua bagi gaji. Ghaira rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathamartu ajrahu. Maka seorang saja laki-laki yang kerja dengan aku, yang tak ambil gaji dia, lari macam tu je. Time terima gaji, dia tak nak ambil. Dia lari. Gaji dia. Gaji dia sikit je. Fathamartu ajrahu. Maka gaji dia tu, duit gaji dia tu, dia kata, aku belikan binatang, kambing, hatta kathurat minhu amwalu. Aku duit gaji yang aku nak bagi pada dia, dia dah belah, aku belikan binatang, dan binatang ini keluar hasil yang banyak, dan aku gunakan binatang yang hasil yang banyak ni, aku beli lagi berbagai-bagai binatang yang lain, termasuklah aku beli juga unta, termasuklah aku belikan lembu, dan juga termasuklah hamba sahaya. Aku beli hasil daripada duit gaji yang kecil ini, beli binatang, binatang tu besar, jual. Akhirnya, dia kata, kasurat minhu amwalu, banyak harta daripada duit gaji lelaki ini. Faja'ani ba'dahin, qala ya abdallah, addi ilayya ajri. Maka selepas beberapa tahun, selepas lama dah, makan masa lama, maka addi ilayya ajri, maka lelaki tu datang, kata pada tuan dia, majikan dia, addi ilayya ajri, aku datang ni mari nak minta gaji aku yang aku kerja dengan kamu dulu. Faqultu lahu kullu ma tara min ajrika min al-ibli wal baqri wal ghanami war raqiqi. Maka kata si lelaki itu, semua yang berada di depan kamu ni, min al-ibli, daripada unta, wal baqri, daripada lembu, wal ghanami, dan juga apa nama, kambing, warraqiqi, dan juga hamba sahaya, semua ini ialah gaji kamu. Faqala ya Abdullah, maka lelaki itu kata, wahai hamba Allah, hey ya Abdullah, la tastahzi'u bi, jangan bergurau dengan aku lah, jangan main-main dengan aku. Kata lelaki itu, aku datang nak minta gaji aku, kau tunjuk semua sekali ni gaji aku ke? Kata lelaki ni, faqulni, faqultu inni la astahzi'u bika, sesungguhnya aku tidak mempermain-mainkan kamu, inilah semuanya gaji yang kamu punya, hasil daripada gaji kamu, aku beli kambing, untung daripada kambing aku beli lembu, lepas tu aku beli apa unta dan hamba sahaya semuanya hasil daripada duit gajimu inilah. Eh, kalau kita sanggup buat macam tu? Ha? Sanggup? Ha? Tak sanggup. Kalau setakat 800, 800 kita sanggup bayar. Daripada bagi semua. Dengan nak bagi makan lagi, cari makan lagi, ni lagi, nak jaga lagi. Eh, betul ke tak betul? Tapi tak. Dia ambil, dia jujur, dia bagi. Maka, apa yang laki itu buat? Fa'akhazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Allah. Laki itu kata, kalau laki yang tadi, yang kerja dengan dia tu, dia ambil semua sekali, walam yatruk syai'a, sedikit pun dia tak tinggalkan. Semua dia ambil. Melopong tak kalau kita? Ha? Melopong tak? Melopong. Semua ambil. Ha, tengok. Dia jujur. Lepas tu, dia pun berdoa. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku. Fa in kuntu, sekiranya aku ni. Fa'altu, aku buat benda tu semua. Zalika betiqa'a wajhik, kerana aku yakin denganmu, ya Allah. Karena jujur, karena ikhlas. Tak boleh nak kona-kona sikit-sikit. Aku buat tu semata-mata karena mu, ya Allah. Fafruj'anna ma nahnu fihi. Maka keluarkanlah kami daripada kegelapan gua ini. Yang mana gua ini ditutup dengan batu yang besar. Fanfajarati sakhratu. Maka gua itu terbuka dengan luas. Fakharaju yamshi. Maka kami keluar. Dalam keadaan kami keluar dalam meninggalkan gua itu. Berjalan terus keluar meninggalkan gua itu. Jadi, alhamdulillah, saya rasa cukup kuliah subuh kita pada pagi ini. Tak boleh panjang-panjang. Panjang-panjang, jadi boring pula. Kita pun ada ada apa nama, orang ni tak boleh lebih daripada apa mana? Setengah jam. Ha, dapat sikit-sikit pun tak apalah. Kalau banyak-banyak sangat sampai pukul 9 tengah hari, semua boring. Bilalah ustaz ni nak habis? Kalau dia tak nak habis, aku balik. Biar dia cakap seorang. Biar kita dapat ilmu sikit tapi bermanfaat. Di antara yang kita bincang hari ini ialah tentang ikhlas walaupun sedikit. Ikhlas dalam hati, Allah akan bantu kita. InsyaAllah, sebelum mengakhiri kuliah subuh pada pagi ini, saya bukakan beberapa soalan yang ingin diutarakan. Ha? Ha, cerita lalat. Cerita lalat tadi, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, walaupun benda ni kecil, bukan bermakna mengecilkan ibadah-ibadah yang lain, bukan. Tetapi semata-mata yang dia buat itu menunjukkan suatu yang kita anggap sebagai remeh, sebagai temeh, tetapi bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis sahih Bukhari yang selalu kita baca, seorang wanita pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kelaparan di sahara, di padang pasir. Terjelek-jelek dia dah nak air. Dia ambil air. Akhirnya Allah balas wanita ini dengan syurga hasil dari keikhlasan. Benda yang kecil dalam hidup kita, kita buat yang orang lain tak nampak. Benda itu sebagai benda yang besar. Tetapi di sisi Allah besar kerana ikhlas. Kerana jujur. Kerana ada perasaan kasihan belas kepada binatang. Walaupun binatang itu najis. Anjing kan najis. Lalat kan kadang-kadang kata orang pembawa penyakit. Kata orang lah. Kata orang. Nyamuk pun sama. Kata orang, pembawa denggi. Kata orang lah. Betul ke tak betul ni? Ha? Betul? Itu terpulang pada tuan-tuan lah. Tapi pada saya, setiap sesuatu binatang yang Allah buat, ada keburukan dan kebaikan. Lalat, ada kebaikan dia. Tuan-tuan pernah baca paper hari Ahad. Paper utusan. Tak baca? Bagus. Ini utusan boikot kan? Saya baca soal utusan ruangan doktor-doktor pakar tu. Doktor-doktor pakar tu. Ada pasang tak? Tak ada baca eh? Oh, semua tak baca. Saya seorang baca tu. Ruangan doktor pakar tu dia cerita tentang lalat. Apa keistimewaan lalat? Dia kata pakar forensik dia nak tahu berkenaan tentang lalat ini. Banyak yang orang mati tu satu hari, dua hari, tiga hari, 30 hari, 40 hari. Dia tengok di atas lalat yang hurung mayat tu. Hari pertama, lalat apa datang? Hari ketiga, lalat apa datang? Hari yang ke-40, lalat apa yang hurung mayat tu? Bukan lalat yang sama. Dia ada shift dia. Shift lalat. Datang. Baru dia boleh tahu mayat ni seminggu, dua minggu. 40 hari, 80 hari, boleh tahu. Hasil daripada lalat. Itu belum cerita lagi tentang lalat masuk dalam air. Lalat masuk dalam air, Rasulullah perintah supaya selam lalat tu. Selam. Selam. Angkat, buang. Jangan minum sekali dengan lalat-lalat. Ini minum sekali dengan lalat-lalat. Sedapnya. Rasulullah perintah buang. Cuma selam. Sebab sayap dia ada dawak dan ada juga racun. Sayap kiri dia racun, sayap kanan dia penawar. Jadi masa dia jatuh tu tak tahu lalat mana. Kita selam sebab air tu kita rasa nak minum. Ada setengah orang dia buang terus. Boleh buat? Faham? Jadi kesimpulannya, lalat tadi Imam Al-Ghazali ni, walaupun kecil, dia ambil lalat, dia cuci balik, siuk-siuk balik, sayap kasih kering, dia lepas. Tetapi kerana hasil daripada niat dia yang orang panggil belah kasihan. Walaupun dengan manusia, bukan sahaja manusia, tapi dengan binatang pun ada belah kasihan. Amalan dia dalam mimpi dia yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yang mulia? Yang mulia? Yang mulia muslimat? Muslimat. Kelalaian. Kelalaian. Amalan untuk nak elakkan diri dari kelalaian. Lalai daripada apa nama? Semua sekali lah. Amalan ia ialah kita istighfar. Istighfar. Itu yang paling hebat. Iblis mengatakan, aku menjatuhkan manusia dengan manusia ini melakukan dosa. Manusia, aku boleh jatuhkan manusia dengan melakukan dosa, tetapi manusia memusnahkan diri aku dengan dia istighfar. Jadi iblis datang, apa saja datang nak suruh kita lalai, jadi kita istighfar. Sebab itulah orang yang bagaimana dia orang apa nama? Orang yang masalah macam mana pun kita sebut dia suruh istighfar je, istighfar. Saya ambil hadis tentang istighfar ni dan saya praktik selepas ada solat dalam hidup saya. Istighfar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku beristighfar setiap hari 70 kali. Dan hasilnya tak lalai. Tak lalai. Tapi kita, macam saya ni, istighfar Baru 50 kali. Itu pun lepas solat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu pun 10 kali selepas pada solat. Kalau ada kuliah subuh macam ni, lepas solat duha nanti baru boleh istighfar. Cover balik. Itu 50 kali. Rasulullah buat 70 kali. Saya pun baru praktik. Baru 2-3 minggu lepas. 2 minggu lepas. Praktik istighfar lepas solat. Istighfar. Dengan istighfar, menjauhkan diri kita daripada kelalaian. Kalau lalai, syaitan datang. Dan satu saat kita lalai, hancur hidup kita. 3 saat kita lalai, hancur hidup kita. 8 saat kita lalai, hancur hidup kita. Kesimpulannya, jangan lalai. Macam kita bawa kereta lah. Kita bawa kereta. Saya bawa kereta, saya tahu lah, balik Terengganu. Saya balik Terengganu, balik kereta, balik KL Terengganu, lebih kurang, paling-paling biasa saya balik, lebih kurang dalam 15 jam, 14 jam. KL Terengganu. Sebab apa? Takut lalai. Bawa kereta, Allah. Berhenti tidur. Satu jam, bangun balik. Derah kereta balik. Allah, ngatuk. Tidur balik, satu jam. Akhirnya isteri pening. Bilalah nak sampai? Sungguh saya cakap, itulah realiti pun saya buat. Sampai daripada dulu sampai hari ini. Isteri saya pening. Kalau balik Terengganu, majori biasa dalam 14 jam, 13 jam lah. Sebab apa? Takut lalai. Mengantuk kan? Ha, dah mengantuk, saya berhenti. Berhenti tidur. Kadang-kadang berhenti tidur dekat R&R. Kadang-kadang saya berhenti tidur dekat tepi jalan. Jauh sikit lah daripada highway ke. Faham? Tak naklah lalai. Kalau lalai 3 saat, 4 saat, 5 saat, kita langgar apa nama kereta orang. Orang langgar kereta kita. Kita mengantuk. Kadang-kadang boleh membawa kecelakaan ataupun kemalangan. Understand what I talking about? If you understand, we practice the, apa dia? Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam practice istighfar 70 every day. If you cannot 70, maybe only 50 can after solat. Okay. Boleh. The important is small, little but continuously. Hentam je aku ni. Yang penting faham. Okay? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.